Mitra bisnis, kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Jepang. Fenomena rendahnya kualitas pendidikan akan berpengaruh besar pada kemampuan bangsa mewarnai kancah persaingan global. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum merata, serta rendahnya kualitas guru baru sebagian kecil dari permasalahan yang ada pada dunia pendidikan kita. Dah pada perbincangan sebelumnya dengan ekonom Universitas Erlangga Cuk Sukiyadi, ditegaskan bahwa dibutuhkan adanya gerakan untuk kembali pada pendidikan yang berkualitas. Dan hal ini harus dipahami oleh semua pihak, khususnya para guru. Berapa lama proses yang dibutuhkan untuk membenahi pendidikan di Indonesia? Baik Mitra Bisnis, bersama saya Vailanda, kita akan melanjutkan kembali perbincangan ini bersama ekonom Universitas Erlangga Cuk Sukiyadi. Pak Cuk, pendidikan di Malaysia juga pernah ada di posisi seperti kita saat ini. Tapi pada akhirnya mereka bisa bangkit meninggalkan kita. Lalu mengapa kita sepertinya masih saja jalan di tempat, Pak? Mental gurunya gimana? Anda tidak siap, Mbak? Tidak seperti sulapan ini. Malaysia juga butuh 20-30 tahun dari mulai terbelakang di belakang kita sampai kemudian dia sekarang di depan kita dengan istiqomah, Pak. Jadi tidak semua ada jalan pintas, Pak. Tapi yang terang bahwa komitmen dasar itu harus ditanamkan dulu. Oke, kita sudah tersesat selama sekian tahun. Mari kita kembali pada jalan yang benar gitu. Ihdinash shiratal mustaqimnya ini yang penting, itu seorang Jokowi sendiri harus ngomong itu secara nasional begitu. Nah, lalu mari kita garap sama-sama. Kalau menurut Bapak, kira-kira apa saja hal-hal yang bisa menjadi kendala perbaikan kualitas pendidikan di negeri ini? Karena masih lihat kan bagaimana bupati masih nargetkan kepala dinasnya dulu semua, nanti kepala dinas target gurunya. Gurunya kan takut dipindah. Kadang enak yang kono dipindah, nah, kan selamat. Apalagi saya kemarin dengar ada teman dari Sumenep ya. Bayangkan kalau ada guru dari pulau-pulau itu, ada Pulau Kangean, Pulau Sapudi, Pulau Sapeken, Pulau Masalembu itu. Kalau ada guru ditaruh di pulau-pulau kecil itu, kemudian ya mereka inginnya ya masuk ke Minler Madura, ke Sumenep. Kalau dia nggak memanut sama kepala di Muncal, ini pulau yang mati dia. Yang namanya dinas pendidikan itu harus bisa memeratakan guru, termasuk bagaimana menempatkan guru-guru itu secara merata. Jadi jangan kemudian guru sing loyal yang dia ya itu tetap di tempat yang enak. Nanti yang enggak disenengi tempatkan di tempat yang tidak enak. Ini saya kira tidak sehat. Tapi logikanya memang enggak mau ya, Pak, kalau ditempatkan di daerah-daerah terpencil? Iya, enggak mau, tapi kan harus ada yang mau, harus ada yang ngajar. Dulu itu zaman saya SMA, SMP itu senior-senior saya yang jadi guru SMA itu jangan lagi jadi lulusan IKIP Malang, IKIP Jogja itu ditaruh di Sumatera Utara, di Aceh, di Manado. Begitu zaman saya kan tahun 60-an awal begitu loh, Mbak. Sekarang kan sudah rame, sudah ada ponsel, ada TV berwarna, ada segala macam. Dulu yang ada hanya hutan belantara aja. Zaman itu sudah begitu, pemerataan tenaga pendidikan. Tapi tadi dijamin misalnya 2-3 tahun pindah begitu, gantian. Nanti yang berprestasi segera bisa pindah ke tempat yang lebih bagus. Itu bukan yang ngatok, yang kemudian yang menjilat atasan, yang bisa memberi apa-apa pada atasannya yang justru dapat tempat baik. Memajukan sekolahnya itulah yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Itu harus dikembalikan, Pak. Spirit itu harus dikembalikan. Demikian ekonom Universitas Erlangga Cuk Sukiyadi. Saya Eva Yolanda.